بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه الى يوم الدين وبعد. Jemaah Salat Zuhur Masjid Baik Mekah yang akan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kembali Allah SWT ke tempat kita di rumah Allah yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah SWT semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah SWT. Karena saya akan bercerita, tidak ada yang ditayangkan, sehingga tidak perlu pakai tayang. Saya sendiri bingung gitu, kalau cerita itu dicatat apanya begitu ya. Ya sudah, tidak usah ditayangkan saja. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah bagaimana kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah. Khalifah yang pertama dalam sejarah Islam. Dan beliau itulah yang merupakan khalifah Rasulullah SAW yang sebenarnya. Karena beliau datang persis setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut para sejarawan, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah yang akan kita peringati nanti tanggal Senin depan ya. Pada 12 Rabiul Awal itu Rasulullah bersama wafat. Di samping juga tanggal itu juga sejarawan beliau sengaja dilahirkan. Pada hari itu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ini merupakan musibah yang paling berat yang dialami oleh kaum muslimin. Tidak ada musibah yang lebih berat dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atas peristiwa wafatnya Rasulullah SAW ini, karena ini musibah yang sangat besar dan kecintaan kaum muslimin kepada beliau tetap juga sangat mendalam. Walaupun begitu, kualitas cinta mereka tentunya berbeda-beda. Walaupun semuanya mencintai Rasulullah dan Rasulullah adalah yang paling mereka cintai, melebihi diri mereka sendiri. Tapi kualitas tetap berbeda. Ini satu. Yang kedua juga, daya tahan setiap sahabat dalam menghadapi musibah juga berbeda-beda daya tahannya. Jadi kualitas cintanya memang berbeda. Walaupun semuanya itu mereka merupakan cinta tertinggi mereka, tapi levelnya tetap berbeda. Tapi ya tadi, di sisi lain, daya tahan saat menerima musibah juga berbeda-beda. Begitu berita Rasulullah SAW, kira-kira kalau mau kita klasifikasi, cara sahabat Nabi mensikapi itu berbeda-beda. Ini terkait dengan kualitas cinta mereka dan terkait dengan daya tahan mereka menerima musibah yang sangat besar. Kaum muslimin secara umum, begitu mendengar Rasulullah wafat, mereka mengalami pukulan penderitaan yang luar biasa besarnya. Dan secara umum mereka tidak tahu, saking beratnya musibah itu, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga secara umum kaum muslimin itu begitu mendengar berita wafat, mereka masuk ke dalam masjid Nabi dan diam di dalam masjid Nabi itu tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Saking apa? beratnya musibah yang mereka alami. Ada sahabat Nabi yang lain, yaitu Fatimah, putri Rasulullah sendiri, kemudian suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Nabi yang lain yang juga dijamin masuk surga yaitu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang lain lagi yang juga dijamin masuk surga oleh Rasulullah yang bernama Zubair bin Awam. Empat orang ini begitu mendengar musibah Rasulullah wafat, mereka berkumpul di rumah Fatimah radhiyallahu anha. Maksud yang tiga orang ini untuk menghibur Fatimah radhiyallahu anha, karena Fatimah adalah putri Rasulullah SAW. Tetapi karena saking berada musibah, akhirnya empat orang itu, Fatimah radhiyallahu anha dan tiga orang sahabat Nabi yang dijamin surga itu, mereka berdiam. Diam, tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan di dalam rumah Fatimah radhiyallahu anha. Saking beratnya apa? Musibah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lain lagi. Belum sangat mencintai Rasulullah sebagaimana sahabat Nabi yang lain. Dan belum sangat merasa terpukul atas wafatnya Rasulullah yang lain. Tapi ekspresi dari cinta beliau kepada Rasulullah berbeda lagi. Kalau umumnya kaum muslimin diam di masjid, tidak mengerti apa yang sebenarnya lakukan. Yang lain bermaksud menghibur Fatimah tapi juga terhanyut dalam kedukaan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pukulan berita Rasulullah SAW ini menjadikan dia itu antara sedih, cinta, macam-macam campur aduk, sehingga beliau justru naik mimbar sambil menggulus pedang dan marah-marah kepada kaum muslimin yang ada di masjid itu, mengancam yang ada di masjid seluruhnya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW wafat, akan saya potong lehernya. Bukan berarti dia serius mau potong. Ini ekspresi ya, kan? Ekspresi dari kecintaan di satu sisi dan kedukaan di sisi yang lain. Belum lebar begitu. Kok muslimin yang lain diam di masjid? Tidak ada menanggapi masukan mereka masing-masing tenggelam dalam kedukaan diri sendiri. Umar marah-marah di atas mimbar. Radhiyallahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tinggalnya itu agak jauh dari rumah Rasulullah SAW. Begitu mendengar Rasulullah wafat, beliau turun dari tempatnya, tempatnya agak tinggi, daerah perbukitan, turun. Langsung masuk ke rumah putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah di situ wafat. Masuk ke dalam situ, lalu dibuka wajah Rasulullah SAW yang tadinya tertutup. Abu Bakar Siddiq mencium Rasulullah SAW, dan dia berkomentar, "Tisa ayyan wa mayitan ya Rasulullah. Engkau adalah seorang hamba Allah yang waktu hidup adalah manusia terbaik dan setelah meninggal pun engkau juga manusia terbaik." Lalu engkau akan mencium muka Rasulullah SAW. Abu Bakar juga sangat cinta kepada Rasulullah. Berita wafat Rasulullah sangat memukul kepribadian Abu Bakar Siddiq tadi. Tetapi dia punya daya tahan yang jauh lebih baik dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Karenanya walaupun terpaan musibah itu dahsyat, tetapi karena daya tahannya bagus, dia masih bisa menghadapi musibah itu dan dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Setelah Abu Bakar Siddiq memastikan bahwa Rasulullah SAW wafat, maka dia yang pertama lakukan adalah pergi ke masjid. Melihat Umar bin Khattab sedang marah-marah di masjid, mengancam jemaah untuk membunuh kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW wafat. Melihat seperti itu, Abu Bakar Siddiq langsung menuju ke mimbar dan meminta kepada Umar bin Khattab untuk turun. Maka Umar bin Khattab dengan penuh kesedihan juga menyarungkan pedangnya. Bergantian Abu Bakar Siddiq langsung naik mimbar dan berpidato. Dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budu Allah," dan siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, "fa innahu ayyun la yamut." maka sesungguhnya Allah itu zat yang hidup yang tidak akan mati. Lalu waktu itu membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Apa imata uqutilam qala bikum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurullaha shay'a wa sayajzillahu syakir. Intinya adalah ayat itu Nabi Muhammad SAW itu juga bisa meninggal dunia. Dan sekarang beliau telah meninggal dunia. Begitu ayat tadi dibaca oleh Bapak Siddiq Umar bin Khattab yang tadinya marah-marah, dia mengatakan, wallahi demi Allah, saya sudah lama hafal ayat itu. Tetapi saat dibacakan oleh Bapak Siddiq lalu seakan-akan ayat itu baru turun. Artinya saking beratnya musibah yang dialami oleh Umar bin Khattab, dia lupa pada ayat tersebut. Dia lupa pada ayat tersebut. Sedangkan Abu Bakar Siddiq, walaupun terkena musibah dan lebih berat, tapi dia tidak lupa pada ayat tersebut. Ini menggambarkan daya tahan dia lebih baik. Dengan demikian, maka pada hari itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah menunjukkan kapasitasnya dan juga ilmunya, dia mampu menahan atau bertahan menghadapi musibah itu dan bahkan mampu mengklarifikasi pendapat yang keliru tentang peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Akhirnya berita tentang Rasulullah wafat clear dalam masjid itu. Setelah yang di masjid ini clear, muncul informasi. Ternyata ada sekelompok sahabat, yaitu orang Ansor, golongan Ansor. Mereka mensikapi musibah wafatnya Rasulullah SAW dengan sikap yang berbeda. Mereka bukan berkumpul di masjid seperti umumnya kaum muslimin, tetapi mereka berkumpul di tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ruang pertemuan lah kira-kira, tempat orang-orang Bani Sa'idah itu melakukan rapat besar. Orang-orang Ansar berkumpul di sana. Kenapa mereka berkumpul di sana? Karena bagi orang Ansar, wafatnya Rasulullah SAW berarti kaum muslimin memasuki era baru. Era apa itu? Era di mana seluruh kabilah di jazirah Arabia itu akan menyerang kaum muslimin. Ini prediksi orang Ansar. Kalau seluruh kabilah menyerang ke Madinah, menyerang kaum muslimin, dan kaum muslimin belum punya pemimpin, ini berbahaya. Maka orang-orang Ansar berkumpul untuk memilih pemimpin pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mendiskusikan memilih pemimpin? Bukan karena mereka haus memimpin, bukan. Ini masalah tanggung jawab. Bukan mereka ambisi ingin memimpin, bukan. Ini masalah tanggung jawab. Sebab waktu Islam di Mekah itu tidak berkembang. Islam baru kemudian berkembang, eksis setelah pindah kemana? Ke Madinah. Kaum muslimin dari Mekah pindah ke Madinah itu atas permintaan dan atas jaminan orang-orang Ansar. Setelah Islam di Madinah, lalu terjadi peperangan demi peperangan. Sampai akhirnya, dalam tempo 10 tahun, seluruh semenanjung Arabia itu tunduk dan takluk kepada Islam. Sekarang Rasulullah SAW menjadi pemimpin mereka, wafat. Kalau suku-suku yang pernah kalah perang mau balas dendam, balasnya kepada siapa kira-kira? Balasnya kepada siapa? Pasti kepada Ansar. Mereka akan berpikir, ini gara-gara Ansar. Ya kan? Gara-gara Ansar lah Islam jadi eksis. Gara-gara Ansar lah Rasulullah menjadi pendapatan tepat. Gara-gara Islam, gara-gara Ansar, Islam menjadi menguasai seluruh semenanjung Arabia. Sekarang Rasulullah apa? Maka yang akan jadi sasaran adalah untuk balas dendam siapa? Orang-orang Ansar. Menyadari tanggung jawab seperti ini, orang-orang Ansar berkumpul untuk menentukan pemimpin. Kalau nanti ada serangan dari suku-suku di seluruh jazirah Arabia, mereka sudah punya pemimpin untuk menghadapi mereka. Jadi mereka rapat menentukan pemimpin bukan karena ambisi, tetapi karena rasa tanggung jawab. Mereka tidak melibatkan orang-orang muhajirin. Kenapa tidak melibatkan muhajirin? Sebab muhajirin itu datang ke Madinah juga atas undangan mereka. Jadi bertanggung jawab siapa? Yang mengundang, maka tidak diajak muhajirin itu. Ini sikap orang-orang Ansar itu seperti itu. Jadi babnya bukan bab perebutan kekuasaan, tapi bab tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa sudah terantisipasi dengan baik. Berita orang-orang Ansar berkumpul itu sampai juga kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua orang ini berpendapat sama. Kalau orang-orang Ansar berkumpul untuk menentukan pemimpin tanpa melibatkan muhajirin, ini berbahaya. Sikap ini juga bukan karena rebutan kekuasaan, tapi juga berangkat dari tanggung jawab masalah agama, bukan masalah kekuasaan, ya kan? Maka Abu Bakar dan Umar berangkat menuju ke tempat berkumpulnya orang-orang Ansar untuk menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam perjalanan menuju ke Saqifah Bani Sa'idah itu, di tengah jalan dua orang ini bertemu dengan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang juga bermaksud pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk tujuan yang sama. Maka tiga-tiganya pergi ke sana. Setelah sampai di sana, ternyata orang-orang Ansar sudah hampir mensepakati calon pemimpin di antara mereka, yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah. Hampir. Kenapa hampir? Karena belum sempat dilantik. Belum sempat apa? Dilantik. Begitu Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubadah sampai tempat itu, tiga orang itu mengingatkan bahwa tidak benar kalau kepemimpinan itu kalian mengambil. Tidak tepat itu. Terjadi diskusi. Nah, ini di buku-buku sejarah. Di buku-buku sejarah, diskusi ini digambarkan seperti apa ya, perang Bronto Yudho gitu ya. Digambarkan demikian. Sebenarnya tidak demikian. Karena data-data yang ada di sejarah itu tercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Kalau data-data yang sahih sudah diskusi saja tentang siapakah yang harus memimpin kaum muslimin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar berpendapat mereka lah harus memimpin, sebab sejarahnya, ceritanya adalah Islam itu eksis, Islam itu jaya karena diberi tempat oleh orang-orang Ansar. Begitu. Terjadi diskusi di antara argumentasi yang dipergunakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah pertama argumentasi sejarah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada ceritanya sepanjang sejarah, dan Abu Bakar Siddiq itu ahli sejarah, pakar sejarah. Jadi kata Abu Bakar, tidak ada ceritanya sepanjang sejarah bangsa-bangsa Arab, bangsa Arab itu mau tunduk kepada orang Madinah, itu tidak ada ceritanya. Yang ada adalah bangsa Arab itu mau tunduk kalau yang memimpin mereka adalah Quraisy. Quraisy. Jadi bukan dari Madinah, tapi dari Muhajiri. Begitu ya. Ini cerita sejarah. Artinya kalau Ansar nanti memimpin, nah ini suku-suku itu malah gak tunduk nanti. Ini berbahaya. Kita akan capek menghadapi mereka. Maka carilah pemimpin yang dari Quraisy. Sebab orang Arab itu kalau memimpin Quraisy, orang tak tunduk gitu. Sebab sejarahnya dari dulu begitu. Ini argumentasi sejarah. Tapi argumentasi sejarah ini belum begitu kuat. Sehingga masih ada bantahan-bantahan dari orang-orang Ansar. Sehingga muncul pendapat, ya sudah kalau begitu gini saja. Muhajirin ada pemimpinnya sendiri, orang Quraisy ini, dan Ansar ada pemimpinnya sendiri. Jadi ada dua pemimpin. Kata Abu Bakar, itu tidak mungkin juga. Umat Islam harus satu pemimpin. Kalau dua ini berbahaya. Harus satu. Maka Abu Bakar Siddiq mengeluarkan argumentasi yang argumentasi syar'i, bukan argumentasi sejarah. Abu Bakar Siddiq berkata menggunakan dalil dari Al-Qur'an. Kata Abu Bakar di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, Allah telah menyebut orang-orang Muhajirin dengan sebutan ashabikun. Itu dalam firman Allah, dan fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Di surat Al-Hasyr ayat 8 Allah telah menyebut muhajirin dengan sebutan apa? Ash-shadiqun. Dan Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 9 atau ayat berikutnya menyebut orang-orang Ansar itu dengan gelar Al-Muflihun. Dan gelar Al-Muflihun yaitu dalam firman Allah, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuqtiruna 'ala anfusihim walau kana bil qasasa wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi orang-orang Ansar itu disebut oleh Allah sebagai al-muflihun. Sedangkan di surat At-Taubah ayatnya nomornya saya tarik dulu ya, Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sabiqin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sabiqin. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kamu bersama as-shadiqin. Jadilah kamu bersama as-shadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. At-Taubah ayat 119. Kata Abu Bakar, dari rangkaian tiga ayat ini dapat ditarik kesimpulan, kata Abu Bakar Siddiq, berarti yang memimpin adalah shadiqun. Kalian yang bukan shadiqun itu menjadi pendukung-pendukung para pemimpin ini. Kesimpulan Abu Bakar dalam bahasanya adalah nahnul umara wa antum al-wuzara. Jadi pemimpin ada dari kami, dari Muhajirin, dari Quraisy. Sedangkan kalian fungsinya sebagai wuzara, sebagai menteri-menteri yang membantu kerja para pemimpin. Dengan argumentasi Abu Bakar yang demikian, seluruh orang Ansar itu clear sudah. Selesai, tidak ada bantahan lagi. Bahkan bukan hanya tidak bisa membantah, memang mereka menerima argumentasi Abu Bakar Siddiq ini dengan penuh kepuasan. Tidak ada lagi perasaan dalam hati mereka tentang masalah kembali ini, dan mereka sudah setuju, oke. Karena mereka sudah setuju, maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, karena kalian sudah setuju bahwa pemimpin adalah dari Quraisy, maka saya mengusulkan, kata Abu Bakar Siddiq, pilihlah satu dari dua orang ini. Pilih Umar atau pilih Abu Baidah Ibn Jabal. Begitu Abu Bakar Siddiq mengatakan demikian, Umar bin Khattab langsung mengangkat tangan Abu Bakar Siddiq. Saya mengatakan berbaikat kepada Abu Bakar Siddiq untuk menjadi pemimpin kita. Kenapa Umar bin Khattab berbaikat? Kata Umar, sebab tidak mungkin Umar menjadi pemimpin di antara yang dipimpin ada Abu Bakar Siddiq. Itu kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Tidak mungkin saya menjadi pemimpin sementara yang saya pimpin ada Abu Bakar Siddiq. Tidak mungkin. Dan dia, Bakar Siddiq ini, kata Umar, waktu Rasulullah sakit dan tidak mampu mengimami sholat, telah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat. Berarti, Kalau Allah sudah ridho kepada Abu Bakar menjadi pemimpin sholat, masa kita tidak ridho Abu Bakar jadi pemimpin kita untuk urusan dunia kita? Jadi Abu Bakar menawarkan agar masyarakat hadirin itu membaiat Umar atau Abu Ubaidah, justru Umar bin Khattab langsung membaiat siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan begitu Umar membaiat Abu Bakar Siddiq, serta merta yang hadir itu langsung serentak semuanya sepakat melakukan baiat kepada Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin mereka. Sehingga ini peristiwa ini sangat mengejutkan dan tidak dikalkulasi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia dibaiat menjadi pemimpin, maka sudah tidak ada tempat lagi, waktu lagi bagi dia untuk mengelak, dan dia terpilih menjadi khalifah Rasulullah SAW. Tapi pembaiatan itu terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Yang membaiat orang-orang Ansar, dari Muhajir membaiat dua orang, Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena di situ sudah clear, semuanya sudah pergi ke masjid, di mana kaum muslimin masih dalam suasana duka, ya kan? Maka terjadi pembaiatan ulang di masjid itu, seluruh kaum muslimin yang hadir membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan Fatimah, Ali, Talha dan Zubair bin Awam yang ada di sana? Maka mereka pun kemudian juga diundang untuk melakukan baiat kepada Abu Bakar Siddiq, dan seluruh kaum muslimin tanpa kecuali dan dengan aklamasi semuanya sepakat membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah mereka, menjadi pemimpin mereka. Jadi ini cerita bagaimana Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi khalifah. Itu ceritanya ya. Setelah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah terpilih, berarti kaum muslimin sudah punya pemimpin, maka di bawah komando sang pemimpin inilah dilakukan pengukuran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan demikian, di hari itu Abu Bakar Siddiq bukan hanya mengklarifikasi masalah wafat Rasulullah di masjid, tetapi Abu Bakar Siddiq juga mengklarifikasi masalah siapa yang seharusnya memimpin kaum muslimin. Setelah klarifikasi itu clear, itu dia sendiri kemudian yang dipilih secara aklamasi oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah. Itu ya, ini cerita tentang bagaimana Abu Bakar menjadi khalifah. Saya kira itu dulu, waktunya sudah jam 1 ya. Kalau yang ingin kembali ke tempat kerja silakan, kalau yang ingin bertanya silakan.